Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan fikih pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca At-Tamhid, pembukaan, sebelum masuk pada pembahasan, inti pembahasan yang ada di kitab ini. Kita telah membaca tentang At-Tamhid, pembukaan, yaitu tentang ilmu fikih, masdarnya, apa makna fikih, dan juga sumber dari ilmu fikih tersebut, dan juga apa yang dibahas di dalam ilmu fikih, dan juga hasil buah yang bisa diperoleh oleh seseorang yang mempelajari ilmu fikih, dan juga keutamaan seseorang belajar atau bertafaqquh fiddin. Sekarang kita masuk pada pembahasan pertama, awalan kitabut taharah. Awalan kitabut taharah. Yang pertama adalah kitab at-taharah. Pembahasan tentang taharah. Wa yastamilu ala ashrati abwabin. Kitabut taharah ini mencakupi 10 bab. Wa yastamilu ala ashrati abwabin. Kitabut taharah ini mencakupi 10 bab. Al-babul awwal, bab yang pertama, fi ahkamit taharah wal miyah wa fihi iddatu masail. Bab yang pertama adalah tentang hukum taharah dan hukum air. Hukum air. Al-miyah jamak dari ma'un. Al-miyah itu kata jamak dari ma'un. Jamaknya adalah al-miyah. Nah, jadi pada bab pertama ini kita akan membahas tentang taharah. Itu tentang apa itu at-taharah. Dan juga kita berbicara tentang air. Nah, yang mana air ini adalah al-aslu fit taharah. Benda yang paling utama di dalam bertaharah. Banyak sekali najis-najis, barakallahu fikum, yang hanya bisa dibersihkan dengan air. Maka akan kita pelajari jenis-jenis air. Air yang manakah yang bisa digunakan untuk taharah, untuk bersuci. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, kenapa para ulama sering di dalam buku-buku karya mereka memulai dengan kitabut taharah? Barakallahu fikum. Bahkan terkhusus dalam abwabul fikih. Terkhusus dalam pembahasan-pembahasan fikih. Nah, banyak sekali. Nah, antum dapati di dalam kitab-kitab taisirul barakallahu fikum Amdatul Ahkam dan juga pada kitab ini. Nah, memulai dengan kitabut taharah. Kenapa tidak memulai dengan kitabus shalah misalnya, atau kitabus zakah, atau kitabus shaum, pembahasan shaum? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya at-taharah takhalliyatun minal adza. Karena taharah tersebut, nah, adalah melepaskan diri dari segala najis, segala kotoran. Nah, melepaskan diri dari segala kotoran atau najis. Nah, dan sangat terkait sekali dengan ibadah-ibadah yang lain. Barakallahu fikum. Terkhusus di dalam ibadah sholat. Nah, bahkan taharah ini termasuk diantara syarat, syartun min syurut sihhati sholat. Nah, syarat diantara sahnya sholat seseorang. Disebutkan di dalam hadith Abu Hurairah, fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, la yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda'a. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, maka dari sini, karena dijadikannya taharah sebagai syarat diterimanya sebuah ibadah, dan terkhusus itu adalah ibadah sholat, ibadah yang sangat besar. Nah, termasuk diantara syiar min syairil Islam, yang paling agung dan paling tampak syiar Islam. Barakallahu fikum. Maka para ulama selalu memulai kitab-kitab mereka, terkhusus di dalam abwabul fikih, pembahasan-pembahasan fikih, mereka memulai dengan kitabut taharah. Al-mas'alatul ula wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini, bab yang pertama ini tentang hukum taharah dan hukum air, padanya terdapat iddatu masail, beberapa permasalahan, beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama adalah fi ta'rifi bit taharah wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Fi ta'rif bit taharah, tentang definisi taharah. Apa itu taharah? Nah, dan juga penjelasan tentang pentingnya taharah. Wa aqsamiha, dan macam-macam taharah, jenis-jenis taharah. Barakallahu fikum. Maka pada pembahasan yang pertama ini akan dijelaskan tentang definisi dari taharah dan penjelasan tentang pentingnya taharah dan juga macam-macam dari taharah tersebut. Yang pertama, ahammiyatut taharah wa aqsamuha, tentang pentingnya at-taharah dan jenis-jenisnya. Barakallahu fikum. At-taharatu hiya miftahus shalah wa akidu syurutiha wa syartu la budda an yataqaddama 'alal masyrut. Taharah merupakan kunci dari salat. Taharah merupakan kunci dari sholat dan merupakan syarat yang sangat penting di dalam sahnya sholat tersebut. Barakallahu fikum. Akidu syurutiha, syarat yang paling kuat atau syarat yang paling penting. Nah, barakallahu fikum, di dalam sholat tersebut. Wa syartu la budda an yataqaddama 'alal masyrut, dan syarat harus lebih didahulukan daripada yang dipersyaratkan. Barakallahu fikum, syarat itu harus lebih dahulu atau didahulukan daripada yang dipersyaratkan. Sehingga oleh karena itu, apabila syarat taharah merupakan syarat dari sahnya salat seseorang, maka oleh karena itu taharah memiliki kedudukan terdepan atau lebih didahulukan pembahasannya daripada sholat. Wa taharatu ala kismaini, dan taharah ada dua jenis. Ada dua jenis. Al-kismul awwal, jenis yang pertama, taharah ma'nawiyah, taharatun ma'nawiyatun, taharah yang sifatnya maknawi. Nah, bukan berupa fisik tapi maknawi. Naam, taharah hatinya, bukan fisiknya. Wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Yaitu maksud dari taharah ma'nawiyah adalah kesucian hati dari kesyirikan dan maksiat. Wa kullu ma rana 'alaihi, dan segala yang bisa mengotori hati. Rana 'alaihi, segala yang mengotori hati. Kallabal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Naam. Sungguh, naam, bal rana 'ala qulubihim. Noda hitam sudah menutupi hatinya. Bima kanu yaksibun, akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Innal abda idza adznaba dzanban, di dalam hadis Abu Hurairah fi ma akhrajahu at-Tirmidzi, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, innal abda idza adznaba dzanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang manusia apabila melakukan dosa, nah, maka di hatinya akan dinodai dengan satu titik noda hitam. Wa in nazaa wastaghfara sukila qalbuh. Kalau dia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar dan bertaubat, sukila qalbuh, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in zada zadat, namun kalau dosanya bertambah, maka noda hitam itu bertambah. Fadzalikum ran, itulah yang disebut dengan ar-ran. Nah, yaitu noda hitam yang mengotori hati. Noda hitam itu disebut sebagai apa? Ran. Kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksibun, di dalam surat Al-Mutaffifin. Barakallahu fikum. Wa hiya ahammu min taharatil badan. Dan bahkan taharah ma'nawiyah ini, kesucian hati ini, lebih penting daripada kesucian badan. Lebih penting. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'wujudi najasis syirki. Kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Dan barakallahu fikum, tidak akan memungkinkan untuk terrealisasinya kesucian badan bersamaan dengan itu naam adanya kenajisan syirik yang ada pada tubuhnya atau ada pada hatinya. Tidak akan mungkin terrealisasi dan terlaksana kesucian badan sementara kesucian hatinya ternodai dengan najisnya kesyirikan. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. 6. Kenapa mereka dikatakan sebagai najis? 6. Barakallahu fikum. Najis di sini adalah najis ma'nawi. Al-musyrikun dikatakan sebagai najis, namun najis di sini adalah najis ma'nawi. Hati mereka, keyakinan mereka lah yang najis. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan taharah ma'nawi. Sehingga di dalam barakallahu fikum, ayat yang pertama yang turun atau diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Mudathir, di antaranya adalah barakallahu fikum wasiyabaka fatahhir. Naam. Wasiyabaka fatahhir. Madza qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah an hadhil ayah? Apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang ayat ini? Naam. Wasiyabaka fatahhir. Ai tahhir a'malaka 'anish syirki. Yaitu sucikanlah perbuatan-perbuatan kamu dari kesyirikan. Bersihkanlah perbuatan-perbuatan kamu dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan tentang taharah ma'nawi. Nah, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensucikan badannya dan lebih utama lagi mensucikan maknawinya, hatinya dari noda-noda kesyirikan. Sehingga oleh karena itu taharah maknawi itu sangat penting dan bahkan lebih penting daripada taharah badani. Taharah badani. Al-qismu ats-tsani at-taharah al-hissiyah. Taharah berupa fisik. Kesucian berupa fisiknya. Wa sayati tafsilul qaul fiha fil asturit taliyah. Dan akan datang rincian pembahasan ini barakallahu fikum pada tulisan-tulisan berikut. Naam, pada pembahasan-pembahasan berikut. Naam, adapun taharah maknawi, naam, itu pembahasannya bisa kita bahas di dalam kajian-kajian akidah. Naam, barakallahu fikum. Adapun taharah al-hissi, dan inilah yang akan kita bahas barakallahu fikum, yaitu tentang taharah al-hissi. Ta'rifuha. Sekarang kita akan mempelajari tentang definisinya. Ta'rifuha. Wa hiya fil lughah an-nadhafah wan nazahah min al-aqdhar. Definisinya dari lughah, dari sisi bahasa, adalah an-nadhafah, kebersihan. Wan nazahah minal akzar, dan kesucian dari kotoran-kotoran. Nah, wan nazahah, terbebas. Nah, terbebas dari kotoran-kotoran, bersih dari kotoran-kotoran. Ini definisi taharah lughatan dari sisi bahasa. Wa fil istilah, adapun di dalam istilah syar'i, yaitu yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, tujuan nam atau inti pembahasan yang kita bahas tentang taharah di sini adalah yaitu raf'ul hadats wa zawalul khabath. Raf'ul hadats wa zawalul khabath, menghilangkan hadats. Nam wa zawalul khabath, dan wa raf'ul hadats, mengangkat hadats, wa zawalul khabath, dan menghilangkan al-khabath. Al-khabath itu adalah an-najasah. Naam. Al-khabath itu adalah an-najasah. Naam. Coba di sini ada catatan kaki yang membaca al-hadats nomor 1, huwa wasfun qa'imun bil badan yamna'u min as-salati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-taharah wa hiya naw'ani hadatsun asghar wa huwa alladhi yaqumu bi'a'dha'il wudu' kal kharij min as-sabilaini min bawlin wa gha'it wa yartafi'u hadha bil wudu'. Al-hadats adalah sebuah sifat yang ada pada badan, sebuah keadaan yang ada pada badan, yang mana dengan keadaan tersebut nam seseorang terhalang dari melakukan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya seperti tawaf di Ka'bah atau memegang mushaf. Nam, bagi pendapat yang mensyaratkan taharah ketika memegang mushaf atau ibadah-ibadah yang lain yang disyaratkan padanya taharah, mimma yushtaratu lahu at-taharah, atau ibadah-ibadah yang lain yang disyaratkan padanya taharah. Dan hadats tersebut nau'ani, ada dua macam. Yang pertama adalah hadatsun asghar, hadats kecil. Wa huwa alladhi yaqumu bi'adha'il wudu kal kharij minasabilaini min baulin wa gha'it. Hadats asghar ini yang bisa terangkat dengan cara membersihkan anggota wudu. Hadats asghar ini terangkat dengan cara membersihkan anggota wudu, wajah, tangan, mengusap rambut dan membasuh kaki sampai mata kaki. Kal kharij minasabilaini min baulin wa gha'it. Hadats asghar ini berupa diantaranya adalah adanya benda yang keluar dari dua jalur, nam kubul dan dubur. Nah, kubul dan dubur. Begitu juga an-naumul muttaji'. Enam an-naumul mustaghraq, afwan, tidur yang lelap. Atau aklul lahmil ibil, makan daging unta. Wa masud dzakar, memegang adz-dzakar. Wa yartafi'u hadza bil wudu. Dan yang seperti ini, hadats asghar ini terangkat dengan cara berwudu. Barakallahu fikum. Wa hadatsun akbar, adapun jenis yang kedua, hadats yang kedua adalah hadats akbar. Wa huwa alladhi yaqumu bil badani kullihi kal janabah. Wa hadza yartafi'u bil ghusli. Adapun hadats akbar, yang mana hadats akbar tersebut bisa terangkat dengan cara mencuci badan seluruhnya, membasuh badan seluruhnya. 6. Kal janabah, seperti junub. 6. Seperti junub, dikarenakan junub. Wa hadza yartafi'u bil ghusli. Dan hadats akbar ini seperti junub hanya bisa terangkat dengan cara mandi. 6. Dengan cara mandi. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wal muradu birtifa'il hadats, yang dimaksud dengan terangkatnya al-hadats, izalatul wasfil mani' minas salati bisti'malil ma' fi jami'il badan in kana al-hadatsu akbaro. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan terangkatnya hadats adalah hilangnya sebuah keadaan yang mana dengan keadaan tersebut melarang seseorang untuk menegakkan sholat, dan keadaan tersebut bisa hilang dengan cara menggunakan air pada seluruh anggota tubuh dengan cara 6 bisti'malil ma, dengan cara menggunakan air fi jami'il badan, pada seluruh anggota tubuh. In kanal hadatsu akbaro, kalau seandainya hadats tersebut adalah hadats besar, dikarenakan janabah, 6 atau yang lainnya. Wa in kana hadatsan asghara yakfi 6 mururuhu ala a'dha'il wudu biniyatin. Kalau seandainya hadats tersebut adalah hadats asghar, misalnya seperti keluarnya 6 sesuatu dari dua jalan, 6 kubul dan dubur, masud dzakar, menyentuh kemaluan tanpa pembatas, terus an-naumul mustaghraq, tidur yang lelap, aklul lahmil ibil, makan daging unta, dan pembatal-pembatal wudu yang lainnya. Barakallahu fikum. Cukup untuk menghilangkan dan mengangkat hadats asghar tersebut, cukup dengan mengalirkan air pada anggota tubuh, anggota wudu. 6. Dengan cara berniat, dengan berniat sebelumnya. 6. Barakallahu fikum. Yaitu antum sebelum berwudu atau sebelum mandi berniat untuk menghilangkan hadats besar atau hadats kecil. Wa in faqadal ma'u aw ajiza anhu ista'mala ma yanubu anhu wa huwa at-turab. Kalau seandainya tidak ada air, aw ajiza anhu, atau dia tidak sanggup untuk menggunakan air, aw ajiza anhu, tidak sanggup menggunakan air, ista'mala ma yanubu anhu, maka dia menggunakan yang bisa mewakili air tersebut. Apa yang bisa mewakili air? Yaitu at-turab. Nah, ala sifatil ma'muri biha syar'an. Barakallahu fikum. Dengan cara, nah, dengan tata cara yang diperintahkan di dalam syariat. Dengan tata cara yang diperintahkan di dalam syariat. bukan dengan cara berguling-guling kalau karena hadis akbar, sebagaimana kisah Ammar bin Yasir yang pernah kita sampaikan. Barakallahu fikum. 6. Dan setelahnya Ammar bin Yasir menanyakan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, innama yakfika hakadha, cukup bagi kamu melakukan demikian, kata Nabi. Nabi memberikan contoh dengan menepuk, barakallahu fikum, 6, tanah, kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan tangan. Barakallahu fikum. Wasayakti zikruha insyaallah fi babit tayamum. Adapun pembahasan tayamum ini, syarat-syaratnya dan ketentuannya dan tata caranya, akan datang penjelasannya insyaallah pada bab tayamum. Barakallahu fikum. Kemudian wal murad bi zawalil khabath. 6. Yang dimaksud dengan hilangnya al-khabath, hilangnya al-khabath, 6. Telah kita jelaskan tadi bahwasanya al-khabath di sini adalah an-najasah, benda najis. Ai zawalun najasah minal badani wa thawbi wal makan. 6. Yaitu hilangnya atau terangkatnya najis dari badan, pakaian, dan tempat. Nah, karena di dalam sholat disyaratkan untuk sucinya, 6, yang pertama sucinya badan dari najis. Sucinya badan dari najis, kemudian pakaiannya dari benda najis, kemudian juga tempatnya juga suci dari benda najis. Nah, Nabi SAW melarang sholat di tempat yang di situ barakallahu fikum ada benda najisnya. Fathaharatu al-hissiyah ala naw'aini. Dan taharah al-hissiyah barakallahu fikum ala naw'aini, ada dua macam barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, 6, apa itu an-najasah? Apa itu an-najasah? Atau al-khabath? Nah, disebutkan oleh para ulama, an-najasah adalah kullu ainin yahrumu tanawuluhu la li hurmatiha. Najasah atau benda najis adalah setiap benda, segala sesuatu yang diharamkan untuk dimanfaatkan. Setiap benda, 6, yang diharamkan untuk dimanfaatkan, la li hurmatiha, bukan dikarenakan barakallahu fikum, dikarenakan mulianya benda tersebut. 6, seperti 6 gelas, kita dilarang untuk menggunakan makan dan minum dengan benda emas, barakallahu fikum, dikarenakan mulianya benda tersebut. Wala li dararin bi badanin au aklin, bukan pula dikarenakan adanya mudarat, 6, yang bisa mengenai badan atau akal kita. 6, ringkasnya adalah kullu ainin yajibu at-tatahuru minha. Ringkasnya adalah setiap benda yang kita diperintahkan untuk bersuci dari benda tersebut. 6, ini najis. Sehingga oleh karena itu nanti akan kita bahas, kalau seandainya kita memasuki tentang bab an-najasah atau benda-benda najis, 6, akan kita sebutkan dalil-dalil kenapa benda ini najis. Maka diantara pendalilannya adalah barakallahu fikum, bahwasanya benda ini najis dikarenakan Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkannya. Nah, seperti najasatu lu'abil kalbi, seperti najisnya air liur anjing, yang mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencuci bejana yang terkena atau dijilati oleh anjing untuk membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dicampuri dengan tanah. Barakallahu fikum. Fattaharatu, kita lanjutkan, fattaharatu al-hissiyah ala nau'aini. Nah, at-tahara al-hissiyah itu ada dua macam, ada dua jenis. Taharatun, taharatu hadathin wa takhtassu bil badan. Taharatu hadatin wa takhtassu bil badan. Nah, jenis yang pertama adalah taharah nam dikarenakan hadas. Dikarenakan hadas. Nah, tadi telah kita jelaskan hadas itu ada berapa macam? Ada dua macam. Hadas asghar dan hadas akbar. Nah, hadas asghar barakallahu fikum dikarenakan di antaranya semua pembatal wudu itu adalah hadas asghar. Nah, dan cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Adapun hadas akbar, segala sesuatu yang mengharuskan untuk mandi. Nah, dan cara bersucinya harus dengan mandi. Adapun taharah dikarenakan hadas ini barakallahu fikum hanya khusus pada badan saja. Hanya khusus pada badan saja. Nah, imma dengan cara wudu atau dengan cara mandi. Wa taharatu khabathin, adapun taharah khabath, taharah bersuci dikarenakan benda najis. Nah, barakallahu fikum, maka itu takunu fil badan. Nah, bisa terjadi pada badan kita, wasaubi wal makan, dan juga bisa terjadi pada pakaian dan tempat. Nah, barakallahu fikum. Seperti pada badan, yaitu al-istinja, kita diwajibkan untuk beristinja, untuk cebok sehabis buang hajat. Nah, atau badan kita terkena najis, maka wajib untuk membasuhnya dengan air. Wasau, pakaian, wal makan, dan juga tempat. Barakallahu fikum. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan seember air di atas tanah yang dikencingi oleh seorang Arab Badui. Nah, caranya bagaimana? Dengan menyiraminya dengan air. Barakallahu fikum. Wal hadatsu ala nau'aini, kita baca. Adapun hadats ada dua macam, ada dua jenis. Hadats asghar wa huwa ma yajibu bihi alwudu, wa hadatsun akbar wa huwa ma yajibu bihi alghuslu. Hadats asghar, yang pertama hadats asghar adalah hadats yang mengharuskan seseorang untuk berwudu, sudah kita jelaskan tadi. Adapun hadats akbar, yaitu hadat yang mengharuskan dan mewajibkan seseorang untuk mandi. Nah, wal khabathu ala thalathati anwa', dan khabat yaitu najis, nah, ada dua macam. Nah, ada dua ala thalathati anwa', ada tiga jenis. Khabathun yajibu ghusluhu. Nah, khabathun yajibu ghusluhu. Khabath, najis yang harus untuk dibasuh. Najis yang harus untuk dibasuh. Nam, seperti lu'abul kalbi. Di antaranya adalah seperti lu'abul kalbi. Atau baulu nam, baulul jariyah. Wa baulul rojul. Wal jariyah. Barakallahu fikum. Nam, seperti air liur anjing atau pipisnya laki-laki dewasa atau anak perempuan, wajib untuk dicuci, untuk dibasuh. Wa khabathun yajibu nathuhu, dan najis yang mengharuskan untuk diciprati saja. Nam, seperti apa? Baulul ghulam. Nam, barakallahu fikum, air kencingnya bayi yang masih menyusu. Wa khabathun yajibu mashuhu, dan najis yang diwajibkan untuk mengusapkannya dengan tanah. Nah, seperti cara mensucikan barakallahu fikum sendal yang terkena adza, yang terkena kotoran. Nah, cukup dengan barakallahu fikum digosok-gosokkan, diusap-usap ke tanah. Itu cara mensucikannya. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza daqala ahadukumul masjida falyaqla falyaqla na'alaihini fa in wajada fihi ma adzan falyamsahuma biturab." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian hendak mendatangi masjid, nah, dan ingin menggunakan sendal, nah, dahulu pada zaman Nabi, nah, masjidnya lantainya pasir. Nah, sehingga memungkinkan untuk masuk pakai sendal, nah, di masjid tersebut. Jadi kalau seingin memasuki masjid, dilihat sendalnya apakah di situ ada adza, kotoran, najis. Maka kalau seandainya dia melihat padanya ada adza, ada najis, maka hendaklah dia mengusapkannya ke tanah. Barakallahu fikum. Cara mensucikannya. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk al-mas'alah ats-tsaniyah, yaitu tentang pembahasan yang kedua tentang al-ma'ul ladzi tuhsalu bihi at-taharatu. Air yang bisa dipakai untuk bertaharah, yang bisa menghasilkan kesucian. Nah, yang bisa menghasilkan kesucian dari najis, dari hadas dan khabas. Barakallahu fikum. Dan perlu antum ketahui bahwasanya al-ma'u huwal aslu fit tathir. Nah, asal atau dasar di dalam mensucikan adalah dengan menggunakan air. Nah, fala yumkinu badaluhu, dan tidak memungkinkan atau bahkan tidak boleh untuk digantikan dengan benda-benda lain kecuali dengan benda-benda yang diizinkan di dalam syariat. Nah, kecuali dengan benda-benda yang diizinkan di dalam syariat, seperti dengan turab. Barakallahu fikum. Al-muhim apa, al-ma'u huwal aslu fit tathir kama qala asy-Syaukhani rahimahullah. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Taharah itu membutuhkan suatu benda yang mana dengan benda tersebut bisa dipakai untuk bersuci. Wayazalu bihi an-najasu wayarfa'u nam. Wayazalu bihi an-najasu wayarfa'u bihi al-hadathu wa huwa al-ma. Yang mana dengan benda tersebut bisa menghilangkan najis dan bisa mengangkat al-hadath. Apa itu benda yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadath? Yaitu air, al-ma. Nah, walladhi tuhsalu bihi at-taharatu huwal ma'u at-tahur. Barakallahu fikum. Dan adapun air yang bisa menghasilkan kesucian, yang bisa menghasilkan taharah adalah air yang tahur. Air yang tahur. Barakallahu fikum. Bedakan lafaz tahur dengan tuhur, sama dengan wudu dengan al-wudu. Bedakan fathah dengan dhammah. Nah, kalau tahur, nam fathah, ta'nya harokatnya fathah, tahur, asy-syai'ul ladzi yutatahharu bi, benda yang digunakan untuk bersuci. Nah, adapun tuhur, nam itu fi'ilnya, perbuatannya. Nah, kesucian atau bersuci. Barakallahu fikum. Sama dengan al-wudu dengan al-wadu. Barakallahu fikum. Al-wadu al-ma'ul ladzi yutawaddau bihi, air yang digunakan untuk berwudu. Itu al-wudu, harokat fathah. Kalau al-wudu fi'ilnya, perbuatannya. Nah, perbuatannya. Barakallahu fikum. Jadi air yang bisa menghasilkan taharah adalah air yang sifatnya itu at-tahur. Apa itu at-tahur? Wa huwa at-tahir fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Naam, al-mutahhiru li ghairihi. Yaitu air yang suci pada zatnya, naam, air yang suci pada zatnya. Al-mutahhiru li ghairihi, dan dia mensucikan, yang bisa mensucikan benda lain, yang bisa membersihkan benda lain. Nah, inilah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, baik bersuci dari hadas ataupun bersuci dari khabat. Barakallahu fikum. Air yang tahur, yang tahir wal mutahhir. Nah, disingkat dengan tahirun mutahhir, tahirun mutahhirun. Nah, suci dan mensucikan. Air yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai suci dan mensucikan? Huwal baqi ala asli khilqatihi, ay ala sifatihi allati khuliqa alaiha, sawa'un kana nazilan minas sama. Al baqi ala asli khilqatihi, air yang masih belum berubah, yang masih tetap. Naam, barakallahu fikum, yang masih tetap bentuknya sesuai dengan penciptaannya, baik rasa, warna ataupun aroma. Nah, ay ala sifatihi allati khuliqa alaiha, yaitu yang masih tetap di atas sifat yang mana sifat dengan sifat tersebut diciptakannya air. Di atas sifat tersebut diciptakannya air dari sisi rasa, warna dan aroma. Sawa'un kana nazilan minas sama. Barakallahu fikum. Nam, sama saja apakah itu air yang turun dari langit, kal matar wa dzaubis sulut wal barat. Nam, seperti air hujan atau salju yang sudah mencair. Au jarian fil ardh, atau air yang mengalir di bumi. Kama il anhar, seperti air sungai. Wal uyun, mata air. Wal abar, wal bihar. Nam, air sumur, al abar, jamak dari bi'run. Wal bihar, atau air laut. Barakallahu fikum. Air yang masih, nam, belum berubah. Nam, yang belum berubah sifat-sifatnya. Inilah air yang suci dan mensucikan. Nah, yang belum berubah rasa, aroma dan juga warnanya. Liqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari langit air, yang mana dengan air tersebut bisa mensucikan kalian. Bisa mensucikan kalian. Nah, maka di sini ma'an dengan lafaz nakirah, dengan lafaz nakirah. Maka ini mencakup segala jenis air yang sesuai dengan atau masih belum berubah. Nah, sifat-sifatnya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan kami turunkan dari langit air tahuran, yang suci dan mensucikan. Barakallahu fikum. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikarenakan sabda dari Nabi, Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, basuhlah saya dari khataaya, dari kesalahan-kesalahan, bil ma'i wasalji wal barad. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr. 6. Dan juga dikarenakan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu adalah tahur, tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan airnya, dan halal bangkai dari binatang laut tersebut. Wala tuhsalu at-taharatu bima'in ghairil ma', dan taharah tersebut tidak bisa diraih, kesucian tersebut tidak bisa didapati dengan benda cair yang lainnya selain dari air. Nah, tidak bisa, walaupun itu sama-sama benda cair seperti air cuka, wal benzin, anak nggak tahu nih artinya benzin, wal asir, nam sirup, wal lemon, air lemon, wa masyabahadzalik, dan atau yang semisal dengannya, serupa dengannya. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dikarenakan Allah berfirman, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan, barakallahu fikum, sa'idan ardan thayyiban, dengan tanah yang suci, barakallahu fikum. Falau kanati taharatu tuhsalu bima'in ghairil ma', kalau seandainya taharah itu bisa diraih dengan benda cair selain air, nah benda cair apa saja? Nah, itu baik itu air kelapa misalnya. Lanukila adimul ma ilaihi, maka niscaya akan disebutkan, barakallahu fikum, ketika tidak adanya air. Niscaya benda tersebut akan disebutkan ketika tidak adanya air. Walam yungkol ilat turab, dan juga tidak dan niscaya tidak akan disebutkan dan tidak dialihkan kepada tanah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan kalau seandainya kalian tidak mendapati air, maka beralihlah dengan bertayamum dengan tanah yang suci. Barakallahu fikum. Fama'un di sini adalah ma', air yang masih pada penciptaannya, air yang turun dari langit atau air yang mengalir di bumi ini. Barakallahu fikum. Ila huna, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.